jaga. Selama tinggal kasih, ku telah pergi. Selamanya. Oh, bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang menjadi cinta tinggallah kenangan.